mana aku melangkah, pasti ada yang benci. Inikah suratan atau dugaan Tuhan? Walau bibirku mengukir senyum, beratnya. lagi itu keresahan dan sesak di dalam.